بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail, bab yang ketiga, yaitu bab mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama telah kita baca, yaitu mukjizat Nabi memperbanyak air. Hadis Anas radhiyallahu taala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air lalu didatangkan kepadanya biqadahin rahrah, dengan sebuah bejana yang agak besar tetapi tidak tinggi. Dia besar, agak lebar, cuma tidak tinggi. Menunjukkan juga bahwa wadah ini tidak menampung banyak air. Faja'alal qawmu yatawadda'un. Dari air yang ada di wadah tadi, berwuduklah banyak orang. Fahazartu, saya mengira-ngira jumlah mereka, ma baina sittina ila thamanin, antara 60 sampai 80 orang berwudu dari air yang sedikit tersebut. Qal, kata Anas, faja'altu anzuru ila al-ma' yambu'u min baini asabi'i, dan saya melihat kepada air yang memancar dari antara jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air yang mengalir dari antara jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini mukjizat yang pertama di bawah bab ini. Dan akan ada hadis-hadis yang senada. Kita lanjutkan. 5891, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik qala Ha'un wa haddatsani Abu Tahir قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. Ini mukjizat yang sama dalam kasus yang mungkin berbeda, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa dia melihat Rasulullah SAW ketika hampir masuk salat asar, wahanat atau sudah masuk salat asar, wahanat salatul asri, faltamasan nasul wudu, lalu orang-orang mencari air wudu, ya, mencari air wudu karena sudah masuk salat dan mereka mulai mencari air untuk berwudu. Falam yajiduh, maka mereka tidak mendapatkan air. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepadanya air wudu. Tadi orang-orang banyak tidak menemukan air untuk berwudu, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepadanya air wudu. Khusus Nabi. Ya. Tentu jumlahnya tidak banyak. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap air yang dibawakan kepadanya tadi yang tentu sedikit? Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ina'i yadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan di dalam bejana yang isinya air tadi untuk berwudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletakkan oleh beliau di dalamnya tangannya. Dimasukkan tangannya, kemudian wa amara an-nasa an yatawaddau min. Maka dia suruh semua orang yang tadi tidak mendapatkan air untuk berwudu dari air yang di dalam bejana tadi, yang memang diperuntukkan untuk Nabi. Ya, dikhususkan untuk Nabi, tentu jumlahnya hanya untuk Nabi, tidak banyak. Maka Nabi SAW masukkan tangan ke dalam bejana, kemudian orang-orang yang tadi tidak dapat air disuruh berwudu. Ya. Wa amara an-nas an yatawaddau min. Maka berwudulah semua. Ya, lalu Nabi SAW berwudu dari air yang ada di dalamnya, tentu tidak berkurang. Qala, katapun dari air yang sedikit yang diuntukkan bagi Nabi SAW agar dia berwudu dengannya, tentu untuk satu orang. Maka dengan cara memasukkan ke dalam bejana tadi tangannya, maka air itu banyak. Dan inilah penafsiran yang kemarin kita sampaikan tentang makna perkataan Anas, saya melihat air mengalir dari jari di antara jari jemari Nabi. Ada dua penafsiran. Yang pertama, air keluar dari celah-celah jari jemari Nabi, sehingga bertambah air yang sedikit itu bertambah dan mengalir dari celah-celah jari jemari Nabi SAW. Makna yang kedua, tidak ada air yang keluar dari jari jemari Nabi, tetapi dengan dimasukkan tangannya, Allah memperbanyak air yang ada di dalam bejana tersebut. Ya. Allah Maha Kuasa, dari mana Ia mendatangkannya. Ya, ini kedua-duanya, terlepas dari pendapat yang paling rajih adalah yang zahirnya tadi, bahwa memang air mengalir dari antara jari jemari, ini pendapat yang paling kuat. Dan pendapat yang kedua juga termasuk mukjizat. Ya, dengan hanya sekedar memasukkan tangannya ke dalam air itu bertambah. Walaupun tidak keluar dari jari jemarinya. Ya, ini hadis yang kedua. Bisa jadi ini kasus yang berbeda karena memang Imam Nawawi, ya, di awal syarahnya mengisyaratkan bahwa hadis tentang ini sangat banyak. Halaman 718. Ya, perkataannya di dalam beberapa hadis awal dari syarah di atas, beberapa hadis di atas tentang air yang mengalir dari sela-sela jemari tangan Nabi SAW serta jumlah air dan makanan yang bertambah banyak, semuanya adalah mukjizat yang terlihat jelas pada diri Nabi SAW di berbagai tempat. Jadi kasusnya berbeda-beda di berbagai tempat dan keadaan yang berbeda. Bisa jadi dua hadis yang tadi kita baca kasusnya tidak sama. Walaupun mungkin Anas yang menceritakan, karena Anas memang pembantu Nabi, pelayan Nabi, di mana Nabi berada dia di sana. Sehingga kasus yang berulang-ulang tadi selalu di disaksikan oleh Anas. Makanya dia mengatakan, saya melihat air mengalir dari jari jemarinya dalam kasus yang berbeda-beda. Ya, ini penjelasan para pensyarah hadis tentang cerita-cerita Nabi SAW memperbanyak air. Ya. Tentang mukjizat Nabi SAW memperbanyak air. Kita lanjutkan. Ya. Kemudian ada satu catatan penting ya, bahwa di masa dahulu para sahabat itu, karena memang wajibnya berwudu adalah setelah masuknya waktu sholat. Ya. Kapan waktu berwudu wajib? Itu setelah masuknya waktu sholat. Karena ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban sesuatu yang bila mana kewajiban tidak akan ditegakkan kecuali dengannya, maka dia termasuk wajib. Mencari air, mendapatkan air ketika waktu sholat sudah masuk, wajib. Kenapa? Untuk berwudu. Ya, untuk berwudu. Maka para sahabat pun mencari. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, di masjid tidak ada fasilitas untuk berwudu. Ya, di masjid Nabi SAW ketika itu tidak ada tempat berwudu, tidak ada tempat buang air. Ya, tidak ada toilet, a'azzakumullah. Ya. Orang-orang berusaha masing-masing mencari air untuk berwudu. Baik di rumahnya atau ketika mereka berada di masjid untuk mencari air. Maka kata Anas, mereka ketika masuk waktu sholat, mungkin dikumandangkan azan, maka semuanya mencari air untuk berwudu. Dan tidak dapat air. Menunjukkan sedikitnya air ketika itu. Dan seringkali, ya dalam, apalagi dalam perjalanan mereka kekurangan air. Dan bahkan tidak ada air. Ya, tidak ada air. Ini yang penting. Makanya kita sekarang yang hidup di bawah curahan air mesti berhemat, karena Nabi SAW mengajarkan untuk berhemat. Ya, mengajarkan untuk berhemat menggunakan air. Karena air yang kita gunakan itu nikmat. Air yang kita dapatkan dari Allah nikmat. Terasa nikmatnya ketika kita melihat orang-orang yang kekurangan air. Orang-orang yang susah mendapatkan air bersih. Ya. Susah mendapatkan air bersih, menempuh perjalanan. Ya, saya seringkali ya merasa tersentuh ketika melihat, ya seringkali saya melihat biasanya di pulau-pulau, ya orang-orang sulit mencari air bersih. Dan saya sendiri mengalaminya. Ya, ketika waktu kecil-kecil dahulu sulit mencari air bersih. Untuk mendapatkan satu jerigen saja susah. Untuk minum, adapun untuk mandi biasa. Untuk minum, apalagi untuk berwudu. Ya, tentu bersamaan dengan itu untuk berwudu. Walaupun dengan air laut bisa berwudu, ketika itu kita tidak mengetahuinya. Ya. Inilah pelajaran penting. Makanya kita di masjid ini dan di masjid-masjid lainnya mendapatkan anjuran untuk berhemat menggunakan air wudu. Ya. Yang sangat keliru sekali ketika seseorang sudah membuka keran, padahal dia belum siap-siap untuk berwudu. Masih berdiri atau masih duduk, kerannya sudah dibuka. Baru dia sisingkan lengan bajunya, atau melipat celananya, atau membuka pecinya. Air, keran sudah dibuka. Air sudah terbuang begitu saja, dan ini nikmat yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika berwudu dibuka sebesar-besarnya, yang padahal yang akan dipergunakan untuk berwudu hanya beberapa genggaman tangannya saja diambil, kemudian kemudian yang keluar yang tidak berguna, yang terbuang begitu saja, sangatlah banyak. Dan ini memang kita di masjid ini berusaha sebenarnya untuk mencari keran yang mengeluarkan air sedikit. Ya, pernah dulu, tapi karena karena panjang lamanya waktu sehingga tentu akan rusak, diganti dengan yang biasa. Kemudian ketika dibuka air memancar sebesar-besarnya. Ya, terlepas dari tidak adanya fasilitas mengurangi keluarnya air dari keran, nah kita yang berwudu harus berhati-hati. Ya, pergunakan air buka ketika kita memang sudah hendak berwudu. Buka. Jangan kita masih berdiri, kerannya sudah dibuka, kemudian kita sebelum berwudu pun setelah dibuka, kita masih berbicara dengan teman di kiri kanan kita, masih ngobrol, air terbuang begitu saja, padahal tanggung jawab dan nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran penting. Ketika di zaman dahulu orang-orang yang beriman susah mendapatkan air wudu. Susah mendapatkan air wudu, dan munculnya mukjizat Nabi ini disebabkan karena kebutuhan. Ya, karena kebutuhan mereka kepada air. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya, 5892. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Abu Ghassana al-Misma'i qala haddathana Mu'adhun ya'ni ibn Hisham qala haddathani Abi an Qatadata qala haddathana Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu bizzawra. Ini cerita Anas. Ya, bahwa Nabi SAW suatu ketika bersama sahabat-sahabatnya berada di tempat, di suatu tempat yang bernama Zawra. Berada di suatu tempat yang bernama Az-Zawra. Qal waz-Zawra'u bil Madinah inda as-suq wal masjid fi ma thamma. Ya, Zawra itu tempat yang berada di Madinah. Nama tempat di Madinah, dan dia dekat dengan pasar. Ya, Zawra ini tempat di Madinah dekat dengan pasar. Kemudian di situ ada masjid. Wal masjidi fi ma thamma. Di dekat itu ada masjid. Apa yang terjadi? Da'a biqadahin fihi ma'un. Nabi meminta air, meminta satu wadah yang isinya air. Da'a qad biqadah, meminta satu bejana, satu wadah air. Fihima. Fawada'a kaffahu fih. Lalu Nabi SAW meletakkan telapak tangannya, ujung tangannya, di dalam wadah tadi. Faja'ala yambu'u min baini asabi'ihi. Ini kata Anas. Maka tiba-tiba mengalir dari antara jari jemarinya, tentu air yang dimaksud di sini. Fatawadda'a jami'u ashabihi. Maka semua sahabat-sahabatnya, ya, tentu yang berada di pasar, yang beraktivitas di pasar, berwudu dengan air yang satu qadah tadi, satu wadah, satu baskom, ya. Dan Nabi saat itu meletakkan telapak tangannya di dalam air yang ada di baskom tersebut, dan maka berwuduklah para sahabat semuanya. Qala qultu, ya, kata perawi, saya berkata, bisa jadi adalah Abu Qatadah, muridnya Anas, ya, bukan Abu Qatadah, Qatadah. Ini maksud yang bertanya di sini adalah muridnya Anas, atau murid dari muridnya Anas kepada gurunya. Bisa jadi yang pertama Qatadah ibnu Da'ama As-Sadusi bertanya kepada Anas bin Malik, kam kanu ya Aba Hamzata, berapa jumlah mereka yang berwudu, ya, itu wahai Abu Hamzah. Abu Hamzah Anas, Abu Hamzah kunyahnya Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an, kunyahnya Abu Hamzah, ya, kunyahnya Abu Hamzah. Qal, kata Anas, kanu, adalah mereka, maksudnya jumlahnya, zuha'a as-salathimi'ah, sekitar 300 orang. Ya, sekitar 300 orang berwudu dengan air yang tadi bertambah banyak karena Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam wadah yang berisi air tersebut. Wa fi riwayatil lati qablaha, riwayat yang pertama, jumlahnya antara 60 sampai 80, hadis yang pertama yang telah kita pelajari. Ya, berkata para ulama bahwa kasus ini kasus yang berkali-kali. Ya, bukan perselisihan riwayat, tetapi karena kasusnya bukan satu dua kali, tetapi berkali-kali. Ada kalanya jumlah mereka 60 sampai 80, dan kisah atau peristiwa tersebut dihadiri pula oleh Anas, dan kisah yang sekarang yang jumlah mereka 300 orang juga dihadiri oleh Anas dan kasusnya sama. Nabi SAW diatangkan sedikit air, kemudian dia masukkan tangannya, kemudian air itu bertambah, berwuduk banyak orang yang jumlahnya bahkan 300 orang. Selesai mereka berwuduk, air tetap segitu. Ya. Selesai mereka berwuduk, air tetap segitu. Dan ini juga mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, 5893. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana biz-zawra fa utiya bi-ina'in ma bi-ina'i ma'in la yaghmuru asabi'ahu aw qadra ma yuwari asabi'ahu. Ini di sini sangat tegas sekali menjelaskan tentang jumlah air yang ada ketika itu. Kata Anas, adalah Nabi SAW berada di Zawra, tempat yang tadi di Madinah, di dekat pasar, di situ ada masjid. Ya. Lalu Nabi SAW dibawakan kepadanya satu bejana air yang isinya la yaghmuru asabi'ahu, tidak menutupi atau ya tidak menenggelamkan jari jemarinya. Kalau ditancapkan jari jemarinya, tidak melebihi jari jemarinya. Sedikit atau banyak ini? Tentunya sedikit. Ya. La yaghmuru asabi'ahu aw qadra ma yuwari asabi'ahu. Atau seukuran menenggelamkan jari jemarinya. Ketika dimasukkan ke dalam bejana itu jarinya, sekitar sepanjang jari Nabi inilah. Isi air yang berada di dalam bejana tersebut. Lalu terjadilah kisah yang tadi, yang hadis sebelumnya. Thumma dzakara nahwa hadithi Hisham. Sebanyak ini berwuduk dengannya 300 orang. Ya, 300 orang berwuduk. Kalaupun berwuduknya wuduk ala Nabi, tetapi untuk 300 orang tidak juga cukup ini. Untuk 300 orang tidak cukup. Dan bahkan setelah selesai semuanya berwuduk, airnya tetap seperti itu. Ya, ini yang sangat menunjukkan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikutnya, ya ini selesai ya. Ini hadis yang terakhir yang menjelaskan tentang mukjizat memperbanyak air. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan air yang jumlahnya tidak banyak, kemudian dia masukkan tangannya. Ini prakteknya. Tidak ada mantra di sana ya. Tidak ada mantra, dia masukkan tangannya. Ada dua penafsiran tadi, seperti yang diungkapkan oleh Anas, bahwa dia melihat mengalirnya air. Melihat mengalirnya air itu, menggelembungnya. Ketika dia masukkan tangan dan seakan-akan, ada gelembung-gelembung yang keluar, menunjukkan adanya air yang keluar. Itu yang dipahami oleh Anas, bahwa air itu mengalir dari jari jemari atau di antara jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini makna zahir dari cerita Anas, dan ini pendapat yang kuat dari pendapat ulama, perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan air tidak ada yang keluar dari jari jemari Nabi, tetapi ketika Nabi masukkan tangannya, lalu air itu bertambah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari mana asalnya Allah Maha Kuasa. Ya. Baik penafsiran yang pertama atau yang kedua, tetap mukjizat. Tetap mukjizat. Ya. Dengan cara dimasukkan tangannya, dan semua riwayat tersebut memasukkan tangan. Dan nanti akan ada, dan seperti yang telah juga kita pelajari tentang memperbanyak makanan. Nabi bahkan di hadapannya di adon roti tersebut. Dan Nabi memang di saat itu berdoa, memohon kepada Allah keberkahan. Sementara di sini, ya, Nabi SAW meletakkan tangannya di dalam bejana yang berisi air. Ya, setelah itu kita masuk ke hadis yang baru. 5894. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Salamah bin Shabib qala haddatsana Al-Hasan bin A'yan qala haddatsana Ma'qil an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhuma. Ini Jabir sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ya. Ia bercerita anna Umma Malik. Ini cerita yang terjadi pada seorang wanita Ansar. Ya. Umma Malik Al-Bahziyah dalam riwayat yang lain dalam Musnad Imam Ahmad, anna Umma Malik salah seorang wanita kanat tuhdi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ukkatin laha samnan. Ya, cerita Ummu Malik ini pernah dia menghadiahkan minyak samin, ya, kepada Nabi SAW di sebuah wadah tempat minyak samin terbuat dari kulit. Ya. Jadi dibawa kepada Nabi, dihadiahkan minyak samin tersebut, kemudian dituangkan, dipindahkan di rumah Nabi ke tempat yang lain. Lalu tempatnya ini dikembalikan kepada Ummu Malik. Ya. Begitulah kalau kita menghadiahkan makanan ke rumah siapapun juga, nanti akan bisa jadi dibawa di tempat tersebut dimakan, disantap oleh penerima hadiah itu, kemudian bersih dikembalikan kepada pemiliknya, wadahnya, ya, atau dipindahkan ke wadah penghuni rumah yang mendapat hadiah. Bisa jadi dikembalikan dengan isi yang lain atau kosong. Dan kejadian ini kembali dibawa tempatnya tidak ada lagi isinya. Ketika dibawa pulang lagi, tidak ada isinya karena sudah dipindahkan ke tempat lain di rumah Nabi SAW. Kemudian tempat tersebut disimpan oleh Ummu Malik. Ya, ini awal ceritanya. Fayatiha banuha fayas'aluna al-udma. Ya. Fayatiha banuha. Suatu ketika anak-anak dari Ummu Malik ini datang meminta lauk, pemakan roti. Ya, meminta sesuatu yang cair, berkuah sebagai pemakan roti. Biasanya mereka gunakan minyak samin. Ya. Lalu walaisa indahum syai. Ketika itu di rumahnya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa untuk pemakan roti. Fata'midu ila alladhi kanat tuhdi fihi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Malik yang merasa, ya, pernah menghadiahkan minyak samin ke rumah Nabi, ya, teringat olehnya tempat tersebut, kemudian mengira bisa jadi ada bekas-bekasnya, ada sisa-sisanya di dalam, ya, maka pergi dia ke ukah tadi, wadah yang memang wadah yang dikhususkan untuk tempat minyak samin itu. Fata'midu ila alladhi kana tuhdi fihi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fatajidu fihi samnan. Ternyata dia dapatkan di dalam benda tempat itu ada minyak samin. Ada saminnya. Ya. Fama zala yuqimu laha udma baitiha. Maka setiap membutuhkan minyak samin, dia datang ke tempat tersebut dan tetap ada. Dalam waktu yang lama. Tidak berkurang. Ya. Dia sudah yakin seyakin-yakinnya. Ketika dia menghadiahkan, saminnya sudah habis, sudah dipindahkan ke wadah yang lain di rumah Nabi. Tetapi karena dia kehilangan akal dan mencari solusi saat anak-anaknya meminta makan, akhirnya kembali ke tempat tersebut, ternyata dia dapatkan ada samin di dalamnya. Diambilnya, ya. Berikutnya juga datang ke sana, masih ada, diambilnya. Satu hari, dua hari, tetap ada. Ya, tetap ada. Fama zala yuqimu laha udma baitiha hatta hingga dia asaratuhu. Dia perah. Ya, minyak samin itu dia heran, ini kok tidak berkurang-berkurang. Ya. Atau karena sudah lama dia makan, dia merasa khawatir berkurang, kemudian dilihatnya benar atau tidak. Dia khawatir berkurang. Jadi ada keraguan-keraguan itu. Kalau dia biarkan saja seperti yang dijelaskan Nabi, dia ketika butuh diambilnya tetap selama-lamanya akan ada. Tetapi karena dia khawatir berkurang, dicobanya untuk memeriksanya. Karena khawatir kurang, hatta asrathu. Ketika dia temukan setelah diperasnya untuk mengetahui dia berkurang atau tidak, karena diselimuti oleh kekhawatiran akan berkurang, karena sudah lama dia menikmatinya, akhirnya setelah dia lakukan itu karena keraguan, nah akhirnya tidak didapatkannya lagi isinya. Lalu dia datang kepada Nabi SAW. Fa'atatin Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, karena dia merasa khawatir berkurang, maunya kan dia tetap ada. Ya, tetap ada untuk waktu yang lama. Tapi karena ada dihiasi oleh was-was, maka dicoba dikeluarkannya semuanya. Ya, untuk mengukur apakah berkurang atau tidak. Karena kekhawatiran, ya, dan ingin terlalu-selalu banyak, dan tidak mau kekurangan, akhirnya dikeluarkannya untuk mengukurnya. Nah, ketika sudah keluar, isi tempat tersebut dia semuanya oleh Ummu Malik, untuk berikutnya tidak ada lagi sesuatu di dalamnya. Ya, tidak ada lagi sesuatu di dalamnya. Dia penasaran, maka dia mendatangi Nabi SAW. Fa'atatin Nabi SAW faqala, lalu Nabi SAW bertanya, asartiha, engkau keluarkan untuk mengukur, untuk menakarnya? Qalat na'am, kata Ummu Malik, iya. Qal, kata Nabi, lau taraktiha ma zala qa'iman. Andai kata engkau biarkan saja, dan kamu tetap menerima, kapan kamu butuh kamu ambil, maka dia tetap ada selama-lamanya. Ya. Ma zala qa'iman. Dia tetap akan ada. Ya, ini tetap ada. Jadi, kemukjizatannya tadi hilang ketika seseorang khawatir kurang. Ya. Ketika Ummu Malik ini khawatir kurang. Kalau dia tidak peduli, kapan dia butuh dibukanya, diambilnya, maka dia tidak akan hilang. Tapi karena dia khawatir kurang, dan ingin mengukur apakah berkurang atau tidak, akhirnya hilanglah kemujizatan tersebut pada dirinya. Ini hadis yang lain ya, yang isinya Nabi SAW memperbanyak minyak samin yang ada tadi. Walaupun ketika dia hadiahkan, memang sudah habis di dalamnya, tapi ketika kembali Nabi SAW balas dengan doa. Ya, Nabi SAW membalasnya dengan doa sehingga minyak samin itu tetap ada, dan ternyata saat dibutuhkan didapat manfaatnya oleh Ummu Malik. Tetapi ketika ada was-was berkurangnya harta benda, maka ini tidak sifat yang sesuai dengan keberkahan, maka hilanglah keberkahan dari doa Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu biarkan dan tidak peduli berkurang atau tidak berkurang, tetap akan ada. Tapi karena engkau khawatir, maka hilanglah keberkahannya. Ya, hilanglah keberkahan dari doa Nabi SAW untuk Ummu Malik. Ini hadis yang berikutnya dan yang berbeda dengan yang tadi. Ya, berbeda dengan yang tadi. Ini juga termasuk mukjizat Nabi SAW. Dan salah satu, dan catatan yang lain, bahwa Nabi SAW seringkali membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Ya, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Jarang Nabi SAW membalas dengan yang sama, apalagi di bawah. Dia membalas dengan kebaikan yang lebih. Ummu Malik hanya memberikan satu kali, sementara Nabi SAW memberikan balasannya lebih dari satu kali. Ya, dalam beberapa lama Ummu Malik masih menikmati. Jadi dia memberikan makanan untuk keluarganya dengan hasil doa Nabi SAW tadi. Dan Nabi memperbanyak makanan atau minyak samin tersebut. Berikutnya, hadis setelahnya. 5895. Ya. Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Salamatu bin Shabib qala haddathana al-Hasan ibn A'yan qala haddathana Ma'qil an Abi Zubair an Jabirin. Sama persis dengan sanad yang sebelumnya. Sama persis. Salamah bin Shabib, Al-Hasan bin A'yan, Ma'qil dan Abu Zubair Muhammad ibn Muslim bin Tadrus al-Makki dan Jabir ibn Abdullah al-Ansari rahimahullah radhiyallahu ta'ala an anna rajulan. Kalau tadi cerita Jabir siapa? Ummu Malik, perempuan. Kalau di sini ceritanya laki-laki. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastat'imuhu. Ada seorang laki-laki datang menjumpai Nabi meminta makanan. Meminta makanan. Fa'at'amahu, maka Nabi SAW berikan dia bahan makanan berupa syatra wasqi syair. Ya, syatra wasqi syair. Syair. Ya, berupa gandum yang jumlahnya separoh atau separoh dari wasak. Ya. Satu wasak itu 60 sa', berarti 30 sa'. Ya. 30, cukup banyak. Cukup banyak diberikan oleh Nabi SAW kepada orang tadi. Gandum. Fama zala, ini cerita Jabir. Fama zala ar-rajulu ya'kulu minhu wa mra'atuhu wa dhaifuhuma. Jadi keluarga ini ya, tetap selalu ya, menikmati gandum yang diberikan oleh Nabi SAW dalam waktu yang lama. Ya. Sampai waktu perkiraan wajarnya, normalnya sudah habis, tetapi jumlah gandum itu tidak juga berkurang. Ya. Walaupun banyak pertamanya, tapi kan tentu kan akan tiba waktu habisnya. Karena selalu dimakan. Tetapi ketika waktu habisnya itu tiba, dia tetap tidak berkurang. Berlanjut, ya, dua sekali lipat lagi waktunya. Misalnya kalau segitu dalam satu bulan habis, tetapi berlanjut sampai satu bulan lagi. Ya, orang ini penasaran. Ya. Hatta kalahu, penasaran dan juga khawatir ini satu bulan juga tetap seperti itu. Tetapi karena satu bulan berikutnya sudah habis, dia khawatir berkurang. Dia khawatir berkurang. Apa yang dilakukannya? Padahal dia dengan istrinya, dengan tamu-tamunya pun, ketika datang tamunya, dia bisa menghidangkan makanan dari gandum yang diberikan oleh Nabi. Dalam waktu yang lama. Tapi karena khawatir nanti ketika satu bulan berikutnya sudah selesai, melanjutkan ke bulan yang tiga, dia khawatir berkurang. Apa yang dilakukannya? Ia menimbangnya, menakarnya. Dicobanya, diambilnya gantang atau sok, dicoba ini berkurang atau tidak. Ya, dia khawatir berkurang. Karena sini sudah bulan ketiga. Satu hari, dua hari saja lewat, ini orang sudah luar biasa. Ini satu bulan sudah lewat, misalnya. Karena untuk masuk ke awal bulan berikutnya, dia ada kekhawatiran berkurang, maka dicobanya untuk menakarnya. Ya, hatta kalahu. Saya perlu berikan di sini bahwa terjemahan, saya lihat terjemahan hadis ini tentang masalah ini keliru. Ya, keliru. Ya. Lalu beliau memberinya setengah wasak jawawut, itu gandum. Lelaki itu tetap makan bersama istrinya dan dua tamunya. Ya, bukan dua tamunya. Dhaifuhuma, tamu keduanya. Ini bukan dua orang tamu. Ya. Baif tamu, huma, mereka berdua. Bukan daifaihuma atau daifaihima, tetapi daifuhuma. Jadi tamu-tamunya yang datang mendapatkan manfaat dari gandum tersebut. Dalam riwayat Imam Ahmad, bukan daif, tetapi wasif. Wawasifuhuma, yaitu budak mereka. Jadi makan keluarga ini dengan gandum tersebut dalam waktu yang lama. Sehingga mereka menakarnya. Itu catatan yang pertama bahwa bukan dua tamu tetapi tamu keduanya. Ya. Beda ya, dua tamu, tamunya cuma dua orang. Kalau tamu keduanya bisa jadi banyak. Ya. Dalam tiga hari misalnya datang 10 orang. Ya. Kalau dua orang tamu berarti dua orang tamunya saja. Ninda, dhaifuhuma, tamu keduanya, maksudnya pasangan suami istri ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hatta kalahu. Di sini terjemahannya sampai makanan itu habis. Nah, sampai makanan itu habis ini tidak benar terjemahannya. Hatta kalahu, bukan akalahu, tetapi hatta kalahu. Sampai orang tadi atau laki-laki tadi menakarnya. Kala yakilu kailan. Ya. Ya. Dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu. Ya, iktal artinya menakar. Di sini hatta kalau sampai mereka menakarnya. Tujuan menakarnya tadi untuk mengukur kurang atau tidak. Karena kalau kurang mereka khawatir. Mereka tetap inginnya utuh. Tapi karena tidak tahu berapa ukurannya, akhirnya mereka takar agar bisa memastikan tetap atau berkurang. Kalau berkurang mereka khawatir. Kekurangan ini yang menghilangkan keberkahan dari doa Nabi SAW tadi. Ya. Jadi makna sampai makanan itu habis tidak benar. Sampai mereka menakarnya. Atau sampai dia menakarnya. Ya, itu makna dari kalahu. Ya. Fa'atan nabiyya ketika dia sudah menakarnya. Jadi kemakarnya kemudian keluar dari tempatnya ditakar. Setelah habis dan tidak ada lagi bertambah. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW. Faqala, kata Nabi kepada orang tadi, lau lam takilhu, andai kata engkau tidak menakarnya, di sini terjemahannya apa? Seandainya kalian tidak menghabiskannya. Ya, mereka tidak, memang dimakan itu kan untuk dihabiskan. Awalnya mereka kan untuk menghabiskan maunya. Tetapi karena sudah masa habisnya itu sudah lewat, tapi tetap belum habis, itu yang mereka penasaran. Dan mereka maunya selama-lamanya. Karena khawatir berkurang mereka takar. Jadi di sini andai kata mereka lau lam takilhu, andai kata engkau tidak menakarnya, kata Nabi kepada orang tadi, la akaltum minhu wa laqama lakum. Niscaya kalian akan tetap memakannya dan tetap akan ada. Ya, tetap akan menikmati memakannya dan tetap akan ada, kata Nabi SAW. Tapi karena khawatir kurang tadi hingga ditakar, akhirnya itu hilang ketika dia habis baru tahu dan kembali menghadap Nabi SAW. Nabi mengatakan itu. Ya. Ini hampir sama dengan cerita yang Ummu Malik tadi. Ya. Cuma kasusnya berbeda dan yang tadi adalah minyak samin, yang ini adalah gandum. Ya, yang ini adalah gandum. Berikutnya. Ya. Masih tersisa 3 hadis lagi ya. Hadis yang sekarang ini agak panjang, tetapi akan kita ringkas. 5896, Imam Muslim mengatakan, haddathana Abdullah ibn Abdurrahman al-Darimi, qala haddathana Abu Ali al-Hanafi, qala haddathana Malikun, wahuwa ibn Anas, an Abi Zubair al-Makki, Abu Zubair yang tadi ya, Muhammad Muslim bin Tadrus al-Makki, anna Abad Tufail, Amir bin Wathilah. Ini sahabat Nabi. Abu Tufail Amir bin Wathilah. Sahabat yang paling terakhir meninggal. Abu Tufail Amir bin Wathilah radhiyallahu ta'ala an akhbarahu, mengabarkan kepada muridnya Abu Zubair, anna Mu'adz bin Jabal. Sahabat Nabi SAW akhbarahu. Jadi sahabat meraikan dari sahabat. Abu Tufail Amir bin Wathilah meraikan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Berarti hadis ini hadis Mu'adz. Ya, qal, kata Mu'adz, kharajna radhiyallahu ta'ala an kharajna ma'a Rasulillah SAW ama ghazwati Tabuk. Kami keluar pada tahun peperangan Tabuk. Ya. Maksudnya perang, keluar ke perang Tabuk. Fakana yajma'u as-salata fa shalla adh-dhuhra wal 'asra jami'an wal maghriba wal 'isha'a jami'an. Ini Nabi, penjelasan dari Mu'adz bahwa Nabi menjamak salat dalam perjalanan selama di Tabuk. Dalam perjalanan dan selama di Tabuk Nabi menjamak salat. Zuhur dengan asar dijamak. Maghrib dengan isya dijamak. Hatta idza kana yawman akhara as-salat thumma kharaja fa shalla adh-dhuhra wal 'asra jami'an. Yang pertama jamak takdim. Yang sekarang ini ketika suatu hari dia mengakhirkan salat, menundanya. Berarti salat pada waktu yang keberapa? Kedua. Ya. Berarti menundanya menjadi jamak takhir. Summa akhara shalah summa akharaja fa shalla adh-dhuhra wal 'ashra jami'an summa dakhala summa kharaja ba'da dhalika fa shalla al-maghriba wal 'isha'a jami'an. Pada saat itu dia menjamak takhir. Awalnya beliau jamak takdim. Menunjukkan boleh dan dilakukan oleh Nabi SAW jamak takhir dengan jamak takdim. Ya. Summa qal, ya, ini di antara cerita Mu'adz. Kemudian Nabi SAW bersabda, innakum satatuna ghadan insyaallah. Dia mengumumkan kepada pasukan bahwa besok insyaallah kalian akan tiba aina Tabuk, di mata air Tabuk, sumur. Aina Tabuk, mata air itu sumur di Tabuk. Ya. Wa innakum lan ta'tuha hatta yuthiyan nahar. Dan kalian tidak akan sampai di tempat itu, di sumur Tabuk, kecuali di waktu duha. Ya, yudhiyan nahar, itu sudah hampir siang. Faman ja'aha minkum, bila mana di antara kalian ada yang cepat sampai di sana, karena perkiraan Nabi sampainya sekitar jam 10, jam 11, atau jam 9, setengah 10, dan di antara kalian bila mana ada yang sampai duluan, ini pesan Nabi. Ya. Faman ja'aha minkum fala yamassa min ma'iha syai'an. Yang datang sampai duluan atau yang sampai di sana duluan, maka jangan mengambil sedikit pun dari air tersebut. Ya, jadi mereka akan sampai di sana dan pesan Nabi yang sampai duluan jangan ambil sedikit pun. Ya. Fala yamassa min ma'iha syai'an. Jangan kalian sentuh air tersebut. Hatta atiyah. Sampai saya yang datang. Ya. Jadi Nabi SAW meminta jangan sampai ada yang menyentuh air tersebut sebelum Nabi sendiri yang menyentuhnya. Faji'naha. Kata Mu'adz, maka sampailah kami di sana. Wa qad sabaqana ilaiha rajulan. Ketika kami sampai, ternyata sudah ada dua orang di sana. Duluan. Ya. Wal-ainu mithlu syiraki taviddu bi syai'in min ma. Air sumur tersebut, ya, seperti tali sendal. Jadi tali sendal jepit itu, itulah air mengalirnya. Dikit sekali. Sedikit sekali. Seukuran tali sendal. Ya, tabiddu mislu syirab, seperti tali sendal, tabiddu bi syai'in min ma, yang mengalirkan sedikit air. Ya. Ini yang diinginkan oleh Nabi, maka jangan ada seorang pun yang menyentuh sebelumnya. Qala fasa'alahuma Rasulullah sallam, hal masastuma min ma'iha syai'an? Kemudian karena menemukan dua orang tadi yang duluan, maka Nabi bertanya, apakah kalian sudah menyentuh ya sedikit dari air tersebut? Qala na'am. Mereka, padahal Nabi sudah berpesan. Dan sangat tegas memesankan. Kata mereka, sudah. Mungkin karena kehausan. Ya, lupa mereka dengan pesan Nabi. Fasabbahuma an-Nabi SAW. Maka Nabi SAW menegur dengan keras. Di sini artinya mencela, ya, menegur dengan keras. Nabi kan sudah berpesan, dan ini menunjukkan bahwa Nabi tidak suka larangannya dilanggar, ya, tidak menyukai perintahnya dilalaikan, ya. Maka Nabi menegur dengan keras, ya, kedua orang tersebut. Wa qala lahuma ma sya Allah. Cukuplah Nabi SAW menegur mereka berdua yang meremehkan. Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meremehkan pesan Nabi. Bayangkan bagaimana keadaannya ketika banyak kaum muslimin yang meremehkan pesan-pesan Nabi. Betapa murkanya Rasulullah Sallam. Ya. Ini satu saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat murka. Ya. Qala thumma agharafu bi'aidihim minal aini qalilan qalilan. Akhirnya, air yang sedikit tadi diambil dengan telapak tangan dimasukkan ke bejana karena sedikit sekali dengan tangannya gharafu mengambil bi aidihim minal aini qalilan qalilan hatta jtama'a fi syai hingga air itu berkumpul di dalam sebuah tempat Karena tidak bisa diambil dengan timba, dengan telapak tangan saja, susah. Tapi dikumpulkan sedikit-sedikit, akhirnya cukup banyak didapatkan. Qala wa ghasala, kata Mu'adz, wa ghasala Rasulullah SAW fihi yadaihi wa wajhahu. Di tempat yang sudah terkumpul air tadi, Nabi SAW cuci, basuhkan tangannya, kemudian dibasuhkan wajahnya. Kemudian air yang terkumpul sedikit tadi dibalikkan ke sumur tadi. Ya. Air yang sudah bersentuhan dengan tangan Nabi, kemudian bersentuhan dengan wajah Nabi, dituangkan kembali ke dalam sumur. Thumma a'adahu fiha. Apa yang terjadi pada sumur tadi? Fajarat al-ainu bima'im munhamir. Maka air itu mengalir dengan air yang deras. Ini mukjizat Nabi SAW. Ya. Padahal pertamanya sedikit sekali. Untuk mengumpulkan satu baskom saja lama. Ya. Lama sekali. Tapi ketika air yang di dalam baskom tadi digunakan, dicuci tangan Nabi SAW, dibasuh mukanya, kemudian dituangkan kembali ke dalam sumur, maka air sumur itu mengalir dengan sederas-derasnya. Au qala ghazir. Atau dengan ungkapan munhamir gantinya ghazir. Sama. Deras. Ya. Banyak. Syakka Abu Ali ayyuhuma. Qal hatta staqan nas. Sehingga semua pasukan mendapatkan jatah air berlebih. Bukan hanya cukup. Ya. Thumma qal yusiku. Nah, kemudian setelah selesai menikmati air yang tadi, maka Nabi SAW menyatakan kepada Mu'ad. Yusiku ya Mu'ad. Akan tiba nanti waktunya wahai Mu'ad. In talat bika haya, jika umurmu panjang. Antara maha huna, engkau akan melihat di sini. Ketika itu tidak ada apa-apa, hanya sumur itu ada di sana. Kata Nabi, kalau umurmu panjang, maka engkau akan melihat di sini. Qad muli'a jinanan, akan penuh dengan taman-taman dan bangunan-bangunan. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW, ini mujizat juga, menceritakan tentang perkara yang belum terjadi di masa yang akan datang, bahwa tempat di mana mereka berkumpul saat itu, di sumur Tabuk, yang airnya sangat sedikit, kemudian Nabi mengatakan, nanti orang akan banyak taman-taman di sini, menunjukkan akan subur, dan banyak bangunan-bangunan di sini. Ini mukjizat Nabi yang lain, di samping memperbanyak air yang tadi dari sumur Tabuk. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah hadis 5896 tentang perang Tabuk, tentang menjamak salat, jamak takhir, jamak takdin, menjamak takhir ini dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini teguran bagi siapapun juga sekarang ini yang merasa berat untuk menjamak salat. Siapa yang lebih bertakwa, Anda atau Rasulullah SAW? Dengan alasan kita kan sudah kebanyakan masjid sekarang ini. Jangan sebentar dapat masjid, jangan sebentar dapat masjid dalam perjalanan safar, apalagi ke Sumbar. Ya. Sebentar dapat masjid, kenapa mesti menjamaknya? Ya. Nabi SAW di zamannya, dimanapun dia bersinggah, dia bisa sholat. Karena bumi ini semuanya tempat sholat. Bumi ini semuanya tempat sholat. Tetapi Nabi SAW tetap menjamak. Dan kadangkala beliau menjamak takdim di waktu pertama dari dua sholat, dan terkadang menjamak takhir di waktu kedua dari dua salat. Nabi SAW yang paling bertakwa, yang paling berilmu, yang paling sempurna menerapkan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi membutuhkan untuk menjamak salat, kenapa kita tidak membutuhkan? Dan bahkan Nabi SAW dalam sebagian hadis mengatakan bahwa ini sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faqbalu sadaqata, terimalah sedekah Allah Jalla wa'ala. Maka sebagian ulama mengatakan azimah, bahwa keringanan-keringanan ibadah dalam salat, dalam safar ini adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Karena itu yang diterapkan oleh Nabi SAW. Walaupun memang yang rajihnya adalah sunnah. Ya, sunnah Nabi SAW. Dua hadis yang tersisa insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.